Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Asmawi. Ini masih membahas seputar fi'il mudhari. Jadi di kata ana itu, di kata ana itu, nah itu huruf pertama huruf pertama kata ana itu boleh panjang, boleh pendek. Tapi lebih baik pendek. Lebih baik yang pendek itu lebih baik. Karena kalau pendek itu bermakna boleh pendek. Maknanya kalau pendek itu adalah dekat. Karena itu maknanya dekat ya. Kalau panjang maknanya adalah jauh. Jadi ana itu, kalau ana itu saya dekat, kalau ana itu saya jauh. Dan dekat itu dianggap lebih baik. Sehingga mendekatkan kepada pembaca-pembacanya. Jadi memakai kata ana itu ini berharap agar Allah mendekatkan ilmu di kitab ini ke pembacanya. Maksudnya Allah memberi kepahaman ya. Yukaribu hadal ilma lil mustaghil bi hadal matni. Wakama yajma'u hadal huruf madukir yajma'u qawluha. Setelah huruf mudhara'a selain berkumpul di kata ana itu juga berkumpul di kata satu na'a itu, dua na'ti, na'ti, tiga ataina. Kalau na'a itu ya, kemudian mengenai syarat ya. Syarat huruf mudhara'ah syarat masuknya huruf mudhara'ah ke fi'il mudhari'. Syaratnya yang pertama, hamzah harus bermakna mutakallim, baik laki-laki maupun perempuan. kemudian nun harus bermakna apa ini? Mutakalim bersama orang lain atau orang yang mengagungkan dirinya. Mu'adzim nafsah ya maksudnya. Kemudian mana tadi? Nanti ini ada penjelasannya. Ya, harus bermakna orang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu baik satu orang dua maupun banyak. Lalu terakhir tak harus bermakna apa ini? Mukhatab, baik itu maksudnya orang kedua ya, lawan bicara, baik itu laki-laki perempuan. Mana tadi? Laki-laki perempuan, laki-laki maupun perempuan. Nah, sekarang nun mudhara mana tadi? Arti mana tadi? Yang pertama kan hamzah ya. Hamzah dulu. Hamzah mudhara itu tidak ditemukan di fiil madhi. Bahaya laisat maujudah fiil madhi. Maknanya bermakna mutakalim, kemudian berbeda dengan hamzah di kata akroma. Akroma. Hamzah di kata akroma itu berbeda dengan hamzah di kata akroma, sebab hamzah ini bermakna takdiyah. Dia menjadikan fi'il lazim menjadi muta nanti asalnya tidak punya maf'ul menjadi punya maf'ul. Kemudian setelah hamzah adalah nun mudhara'ah. doa itu untuk mengagungkan diri, baik kenyataannya agung atau tidak, kemudian mengecualikan nun kata narjasa nar duh jasa narjasa ini fi'il madhi sebab nun ini mana tadi nun ini bukan nun tambahan, maksudnya nun asli ya, nun asli bukan nun tambahan. Wali annaha, dan sebab mana tadi, wali annaha la tadullu ala ma'na fil mudhari, dan nun ini tidak memiliki makna untuk fi'il mudhari. Arti nar arti arti nar jasa adalah mana tadi menjadikan tanaman narjis ya. Narjis ini nama tanaman. Menjadikan tanaman narjis untuk obat. Ini ada penjelasannya. Wa narjasa zaitun atawa ja'ala fihi narjisan. Wa narjis nabatun lahu ra'ihatun zakiyah. Nama tanaman yang baunya semerbak. Kemudian wa antakun al-ba'u ya ulil ba'u sya'un kana muzakaran umma an-nafan. Ini ya. Wa antakun al-ya ulil ba'u sya'un kana muzakaran umma an-nafan mufradan umusanan majmu'an bihila filya'i yarna'u yarna'a. Ya ya mulo ya mulo ah mengecualikan ya di kata yarna'u yarna'a ya yarna'a ini fi'il madhi ini mana tadi ya fa'innahu sebab ya ini tidak menunjukkan arti orang ketiga gaib ya. mana tadi makna yarna'a adalah mewarnai dengan yarona inai atau pacar. Jadi maknanya itu inai atau pacar ya. Kemudian yang terakhir tak mudorok ini mengecualikan tak di kata ta'allama. Ini harakatnya tasdid itu apa kok lupanya ya? Tasdid itu apa tasdid ya? Lupa ya, ta'allama. Lamnya di tasdid ya, tapi saya lupa tasdid itu huruf apa. Sebab ta ini bermakna mutawaah. Mutawaah adalah dampak atau sebab ya, sebab pekerjaan fiil muta hati. Bihlah kita itafan mutawaah alam tu zaidan al masalah fata alama fayakunu alama mutawian lil ilmi li alama ya li alama fita adi. Jadi sekian dulu, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.